بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita telah menyelesaikan pembahasan hadis-hadis pada bab tentang tartil Quran, tajwid Quran dan tahsin Quran. Sekarang kita akan membahas masalah-masalah yang kita anggap penting untuk kita angkat berkaitan dengan bab ini. Masalah yang pertama adalah kaifiyatul qiraah. Kaifiyah tilawatul Quran, bacaan Quran. Ada tiga kaifiyah yang disebutkan oleh para ulama dan semuanya adalah boleh. Disebutkan oleh Suyuti rahimahullah dalam bukunya Al-Itqan halaman 187. Beliau mengatakan faslun kaifiyatul qira'ah thalathun. Kaifiyatul qira'ah thalath. Kaifiyah, tata cara membaca, ada tiga. Yang pertama at-tahqiq, disebut dengan at-tahqiq. Wa huwa i'ta'u kulli harfin haqqahu. Maknanya adalah memberikan kepada masing-masing huruf haknya masing-masing. Seperti isba'ul mad, ya, membaca mad secara isba', tahqiqul hamzah, mentahqiq hamzahnya. Itmamul harakat, menyempurnakan harakat-harakatnya. I'timatul izhar, ya, mengi'timat pada bacaan izhar. Wah tashdidat, ya, bacaan tashdid, diperjelas. Wah bayanil huruf, memperjelas huruf-hurufnya. Ini disebut dengan at-tahqiq. Sebagian ulama menyebutnya dengan at-tartil, dan itu yang lebih masyhur istilahnya di kalangan kita semua. Ada yang menyamakan antara tahqiq dengan tartil, ada yang membedakan. Bedanya disebutkan sama Syuuti rahimahullah di Al-Itqan juga di halaman 188. Ini dari beliau, wal farqu bainahu at-tartil wa bain at-tahqiq fi ma dzakarahu ba'dhum tahqiqa yakunu lirriyadhah wat-ta'lim wat-tamrin wat-tartil yakunu lit-tadabbur wat-tafakkur wal-istinbath. Perbedaan antara tartil dengan tahqiq adalah seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Tahqiq itu untuk riyadhah, melatih, itu latihan. Wa ta'lim, dalam bab ta'lim ketika mengajarkan ini kepada murid-murid. Dan tamrin, untuk pelatihan-pelatihan. Dibaca dengan tahqiq. Sementara tartil itu untuk tadabur. Untuk membaca Quran dengan tadabur, dengan tafakkur, dan untuk istinbat, mengambil sifat hukumnya. Fakullu tahqiqin tartil. Walaysa kullu tartilin tahqiqa. Maka semua yang namanya tahqiq pasti tartil, karena bacaannya bacaan tartil sama. Tapi tidak semua tartil dikatakan tahqiq. Kalau tartil untuk tadabbur, tafakkur, istimbat hukum, sementara tahqiq untuk latihan ketika belajar membaca Al-Qur'an. Ala kulli hal, ini yang pertama. Yang pertama, bacaan ini bacaan yang sangat dianjurkan untuk disampaikan kepada para murid ketika belajar Al-Quran, ya, diajar dengan cara tahqiq dan tartil seperti ini. Tartil Quran dibacakan dengan tartil, gurunya membaca dengan tartil, kemudian murid juga membaca dengan tartil selama tidak melampaui batas ifrat ataupun tafrit sesuai dengan kaidahnya. Nah, Qiraah yang seperti ini adalah madhabnya Hamzah dan Warsh. Hamzah al-Kufi dan Warsh. Nah, yang kedua, qiraah yang kedua disebut dengan al-Hadar. Al-Hadru, Hadar. Yaitu wahuwa idrajul qiraati wa sur'atuha wa takhfifuha bil qasri wa taskini. Yaitu menyambung bacaan dan bacaan yang cepat dan meringankan bacaannya dengan qasr, dengan bacaan yang pendek-pendek, tidak terlalu panjang matnya, dengan taskin. Naam, ma'a mura'ati iqamati al-i'rabi wa taqwim al-lafzi. Tapi syaratnya tetap menegakkan i'rabnya dan meluruskan lafaz-lafaznya sesuai dengan riwayat yang sahihah dalam masalah seperti ini. Naam. Ini mazhab Ibnu Katsir Abu Ja'far dan Abu Amr Ibnu Al-A'la dan Ya'qub Al-Hadrami membaca dengan hadar, sehingga dia bacaannya itu agak cepat tetapi masih sesuai dengan kaidah tajwidnya, kaidah hurufnya tetap, dan terkadang menyambung di satu ayat dengan ayat yang berikutnya, menyambung tetap dengan kaidah-kaidahnya. Ada lagi bacaan yang ketiga namanya at-tadwir. At-tadwir adalah at-tawassutu bainal maqamaini min at-tahqiqi wal hadar. Pertengahan antara tahqiq atau tartil dengan hadar. Di tengah-tengah itu. Ini namanya at-tadwir. Ini yang warid dari mayoritas para imah. Imadhabnya seluruh qurra selain yang disebutkan di atas. Dan ini yang al-mukhtar inda akhari ahli al-ada. Ini yang dipilih oleh mayoritas orang-orang yang ada al-Quran, yang membaca Quran dengan ada. Nah, ini namanya at-tadwir. Jika ada bacaan yang sangat tartil, ada yang di bawahnya namanya tadwir, ada yang di bawahnya namanya hadar. Ini semua diperbolehkan. Baik, adapun yang selain itu namanya hadzun kehadis syair, ini yang pernah kita bahas sebelumnya, hadza madzmum. Ini yang tercela. Ini yang sangat tercela. Sehingga silakan memilih antara bacaan tartil, bacaan tadwir, bacaan hadar. Bacaan hadar. Cuman yang dianjurkan di sini adalah barakallahu tartil, dikarenakan fungsinya adalah untuk tadabbur Quran, tafakur Quran dan istinbatul hukum dan makna dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga bahasan berikutnya istihbabu tartil fil qiraah. Dianjurkannya tartil dalam qiraatul Quran yang kita bahas pada pembahasan hadisnya. Tayyib. Ada pembahasan yang diangkat oleh Az-Zarkasyi rahullah dalam bukunya Al-Burhan, batas minimal tartil dan batas kamal kesempurnaan sebuah tartil. Beliau menyatakan bahwasanya beliau katakan di buku beliau Al-Burhan halaman 240 setelah membawakan mukadimah prolog terkait dengan bab ini, beliau mengatakan fahakun ala kulli mri'in muslimin qara al-qur'ana ayyurattilahu. Maka harus bagi tiap-tiap muslim yang baca al-Qur'an untuk mentartilnya. Wa kamalu tartilihi tafkhimu alfadhihi wal ibanatu an hurufihi wal ifsahu li jami'ihi bitadabburi hatta yasila bikulli ma ba'da. Dan kamalu tartil, sempurnanya bacaan tartil itu dengan cara tafkhim al-fadhih, mentafkhim lafaz-lafaznya. Tafkhim itu disebutkan oleh Al-Hulaimi adalah ayyaqra' al-Qur'an qira'at rijal. Dia membaca Al-Qur'an bacaannya kaum laki-laki. Jadi bukan bacaan perempuan yang terlalu mendayu-dayu. Dikecualikan imalah. Dan akan disebutkan dalam pembahasan adab tilawatul Qur'an insyaallah tabaraka wa taala. Tayyib, qira'ah yang jelas dan gamblang. Tayyib, kata beliau, kesempurnaan tartilnya adalah tafkhimu al-fadih. Dengan mentafkhim, lafad-lafadnya. Tegas dalam baca lafadnya. Ibanan hurufi, memperjelas huruf-hurufnya. Dan alifsah, menfasihkan semuanya dengan bur. Hingga sampai kepada semua yang datang setelahnya. Wa ayyaskuta bainan nafasi wan nafasi hatta yarji'a ilahi nafasuh. Dan dia sakta antara satu diam antara nafas dan nafas berikutnya sehingga kembali kepada nafasnya dia tersebut. Enggak terburu-buru, tenang. Gitu. Wa alla yudghima harfan fi harfin. Dan dia tidak mengidghamkan, memasukkan huruf pada huruf yang lain. Jadi jelas, tidak kemudian perlepotan satu huruf masuk pada huruf berikutnya yang tidak jelas. Lianna aqalla ma fi dhalik ay yusqita min hasanatihi ba'daha. Dikarenakan minimal, ya, paling minimal yang paling sedikit, dia menggugurkan dari kebaikan-kebaikan sebagian kebaikan tadi. Wa yaghilin nasi ay yarghabu fi takthiri hasanatihim. Dan seyogianya bagi manusia, bagi masyarakat untuk bersemangat untuk mengharam banyaknya kebaikan-kebaikan mereka. Fahadha alladhi wasaftu aqallu yajibu min at-tartil. Yang saya sifatkan tadi itu adalah batas minimal wajibnya tartil. Yang disebutkan tadi. Waqila, ada yang berpendapat aqallu tartil ayatiya bima yubayyinu ma yaqra'u bihi wa in kana musta'jilan fi qira'atihi. Batas minimal tartil, dia mendatangkan apa yang bisa memperjelas apa yang dia baca walaupun dia agak cepat dalam membaca Al-Qur'an. Tapi yang betul di atas. Sehingga dia apa namanya dengan bacaan yang tenang, dengan bacaan yang pelan, barakallahu fiik. Ini batas minimal. Batas maksimalnya. Beliau mengatakan faman arada ay yaqra al-Qur'ana bi kamal at-tartil falyaqra'hu 'ala manazilihi. Ini kaidahnya. Barang siapa yang ingin membaca dengan kesempurnaan tartil, dengan tartil yang kamil, hendaklah dia membaca Quran sesuai dengan manzilah-manzilahnya. Ini hal yang tadi maknanya. Dikarenakan membaca Quran sesuai dengan teks ayatnya dan teks ayat dan makna yang terkandung dalamnya. Belum mengatakan memerinci. Fa'in kana yaqra'u tahdidan lafadha bihi lahdhul mutahaddid. Kalau dia membaca Quran, lafadznya lafadz tahdid, ancaman, maka dia melafalkannya seperti lafadznya orang yang mengancam. Wa in kana yaqra'u lafdha ta'zimin lafadha bihi ala ta'zim. Kalau dia membaca lafadz-lafadz yang berisi ta'zim, pengagungan, dia membacanya, melafadzkannya dengan cara ta'zim. Dengan cara ta'zim. Ini namanya membaca Quran dengan tartil yang sempurna sesuai dengan manzilahnya masing-masing. Ketika dia marra di ayatul rahmah waqafa indah wa fariha bima Allah taala minha wastabshara ila dhalik wa sa'ala Allah bi rahmatihi aljannah. Ketika dia melewati ayat rahmah, dia berhenti. Dia merasa gembira dengan apa yang Allah janjikan kepada diri rahmatnya. Kemudian dia memohon kepada Allah dengan rahmatnya supaya dimasukkan dalam surga. Wa in qara ayata azab waqafa indaha wa ta'ammala ma'naha. Ketika dia membaca ayat azab, ayat yang membahas masalah azab, dia berhenti dan mentadabburi maknanya. Fa in kanat fil kafirin i'tarafa bil iman. Kalau ayatnya terkait dengan orang-orang kafir, maka dia mengakui dengan keimanan, dia mengatakan amanna billahi wahda. Kami beriman kepada Allah semata. Kemudian dia mengetahui letak takhwifnya di sisi mana Allah menakut-nakuti hambanya. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya dilindungi dari neraka. Wa idza marra bi ayatin fiha nida'un alladziina aamanu. Ketika dia melewati ayat yang padanya ada panggilan untuk orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, waqafa indaha, berhenti padanya. Sebagian salaf ketika membaca itu, ya ayyuhalladzina amanu, berhenti dan mengatakan labbaika rabbi wa sa'dai. Terus dia berhenti ta'ammul, mentadaburi apa yang setelahnya. Kalau itu urusan perintah dan larangan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, dan dia siap untuk menerima itu semuanya. Kalau dalam perkara yang dia pribadi merasa kurang dalam mengerjakannya, segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla ketika itu. Nah, ini namanya membaca Quran sesuai dengan manazilnya. Mana manazilnya? Barakallahu fikum. Contoh yang lain, wa in kana mau'izatan ta'adha biha, kalau yang dia baca itu ayat yang berisikan mau'izah, maka dia mengambil mau'izah daripadanya. Daripadanya. Wa hakadha. Beliau mengatakan di akhir pembahasan, fa innahu idza fa'ala hadza faqad nala kamal tartil. Maka sesungguhnya dia bila berbuat yang seperti ini, maka sungguh dia mendapatkan kesempurnaan dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini dijelaskan oleh Az-Zarkashi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Nah, masalah yang dianjurkan tartil, dan silakan membaca dengan tadwir atau dengan hadar, jangan dengan hadz, sebab itu sangat dibenci seperti yang dibahas sebelumnya. Para ulama sepakat yukrahu rahu hadz ka hadzi syair. Naam. Hadza wadih. Pembahas adalah ya, tiada perkara yang sangat penting tilawatul Quran adalah at-tajwid. Hilyatul qira'. Tajwid adalah hiasan bacaan Quran. Definisinya adalah waratul harfi ila makhrajihi wa aslihi wa taltifi an-nutqi bihi ala lihai ghairi israfin wala ta'assufin wala ifratin. Tayyib, maknanya adalah i'ta'ul hurufi huquqaha wa tartibah, mempertibnya. Dan raddul harfi ila makhrajihi wa aslih, mengembalikan semua huruf. Dibahas dalam pembahasan ilmu tajwid tentang masalah makharijul huruf. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 16, 14, ala aqwal di antara mereka. Kemudian wa taltifun nutqi bihi ala kamali hayati, dan membaca dengan tanpa israf, melampaui batas, dengan tanpa ta'assuf, dengan takalluf, dengan tambah ifratan, dengan tambah takalluf, dengan tambah melampaui batas, dan dengan tambah kurang daripada batasannya. Nah, ini juga sangat penting dibahas oleh para ulama dalam membahas ahkam tajwid. Silakan dibaca dan dipelajari khusus dalam kitab-kitab yang membahas tentang masalah tajwid. Baik, di sini ada beberapa model bacaan yang dikatakan bid'ah oleh para ulama, disebutkan oleh Alamuddin As-Sakhawi dalam bukunya Jamalul Qurra. Beliau mengatakan qad ibtada'a an-nasu fi qira'atil Qur'an al-ghina, bid'ah dalam membaca Qur'an dengan suara nyanyian, langgam-langgam lagu. Mimma batada'uhu syai'un sammauhu at-tar'id. Ini disebutkan sama Suyuti dalam punya Al-Itqan halaman 190. Yang diantara yang mereka bikin bid'ah, sesuatu yang mereka sebut dengan bacaan tar'id. Dari kata-kata ra'dun, tar'idun, at-tar'id. Wahuwa ayyura'ida sawtahu kalladhi yara'adu min baradin au alam. Dia sengaja menggetarkan suaranya seperti orang yang sedang bergetar menggigil dikarenakan kedinginan atau dikarenakan dia sakit. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bid'ah. Namanya tar'id. Wa akhar sammahu tarqis. Ini yang kedua. Yang lain lagi menamakannya dengan bacaan tarqis. Raqsun. Dari kata-kata raqs menari-nari. At-tarqis. Menari-nari. Wahuwa ayyurawwima sukuta ala sakin. Dia membuat membengkakkan, dia membuat bengkak saktahnya pada huruf yang disukun. Jadi dia seakan-akan menggelembungkan suaranya gitu. Thumma yanfiru ma'al harakah. Kemudian dia lari bersama dengan huruf yang berharakat. Ka'annahu fi adwin au harwalah. Seolah-olah dia lagi lari kencang. Lagi jalan cepat. Namanya tarqis. Jadi dia membaca huruf yang ada sukunnya, ditahan nafasnya kayak besar, kemudian ketika membaca huruf yang berharakat dilepaskan sama dia seakan-akan kayak ada orang yang lari. Mereka mengatakan tarqis. Ada lagi wa akhar yusamma tatrib. Yang lain menamakannya dengan tatrib, dengan tatrib, tarbun. Tarpun itu suara alunan, suara dendang. At-tatrib. Wahuwa ayyatarannama bil-Qur'an wa yatanaghamu bihi fayamudda fi ghairi mawabi'il mad wa yazidu fil maddi ala ma la yanbaghi. Dia mendayu-dayukan bacaan Qur'an, menggunakan langgam irama-irama Al-Qur'an dan membaca mat pada tempat-tempat yang bukan mat dan menambahkan pada mat yang tidak semestinya. Ini disebut dengan apa ini? Dengan tatrib, bid'ah.